Pelajaran ke-12, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustadz Didik Suyadi Hafidhullahu Ta'ala, alat penasob dan latihan. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد pendengar radio muslim أعزنا الله وإياكم جميعا الحمد لله dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat lanjutkan untuk belajar kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Dan pada pertemuan yang kemarin, kita telah membahas tentang al-adawatun nasibah, alat-alat yang dapat menasobkan fi'il mudhari', di halaman ke-25. Untuk pagi hari ini, kita memasuki halaman ke-26, at-tamrinu, latihan. Latihan untuk pembahasan al-adawatun nasibah, yaitu alat-alat atau semuanya ini al-adawatun nasibah adalah huruf, yaitu huruf-huruf yang bisa menasabkan fi'il mudhari. Kita lihat yang pertama di situ yu'minuna. Yu'minuna adalah fi'il mudhari. Karena dia diakhiri oleh huruf illat dan nun, maka kita katakan yu'minuna fi'il mudhari af'alu khamsah. Ketika kemasukan an, di situ an, dan an termasuk salah satu dari adawatun nasibah, sehingga dia menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Dan af'alul khamsah, tanda nasabnya adalah dengan hatfun nun, sehingga menjadi an yu'minu. An yu'minu setelah wawu ada alifnya, kita tambahkan alif di sana. Jadi an yu'minu. Yu'minuna, mereka para laki-laki beriman. Kemudian tardo. Tardo adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir fil alif. Ketika kemasukan lan menjadi walan tardo. Jadi tardo di sini i'rabnya mansub dengan tanda fathah muqaddarah. Tandanya adalah fathah muqaddarah. Kenapa fathah muqaddarah? Karena dia fi'il mudhari' mu'tal akhir bil alif yang kemasukan lan. Walan tardo. Engkau tidak akan ridho. Taslamina. Taslamina adalah fi'il mudhari' af'alul khamsah. Artinya engkau seorang perempuan selamat. Taslamina. Kemasukan kai menjadi kai taslami, supaya engkau selamat. Kai taslami, ada ya-nya di sana. Maka kai taslami, taslami i'rabnya mansub dengan tanda hatfun nun karena dia fi'il mudhari' af'alul khamsah yang kemasukan kai. Anjahani, dua orang perempuan ya sedang lulus atau dia lulus. Anjahani dari najaha. Fi'il mudhari' aslinya adalah fi'il madhi, yang asli untuk dia satu orang laki-laki adalah najaha. Kemudian yanjahu. Kemudian ketika kita tasrif yanjahu yanjahani, yanjahuna tanjahu panjahani. Kemasukan li, li di sini maksudnya adalah lam mukai. Dia lam mukai li tanjaha, supaya kalian berdua itu lulus. Li tanjaha. Tanjaha i'rabnya mansub dengan tanda hatfun nun karena dia af'alul khamsah yang kemasukan lam mukai. Akdibu. Akdibu. Saya berdusta, saya berbohong. Kemudian di situ ada makuntu. Jadi diingat kaidahnya dulu pada hari kemarin bahwasannya untuk membedakan antara lam mukai dan lam juhud dilihat di awal kalimatnya apabila makana atau lam yakun atau ghairu kainin atau yang semisalnya, kita katakan nanti lamnya adalah lam juhud. Apabila tidak ada makana atau lam yakun, maka lamnya adalah lam mukai. Di sini ada makuntu, mirip dengan makana. Makuntu liagdiba. Saya ini enggak bohong. Makuntu liagdiba. Dibaca akdiba di sini i'rabnya mansub dengan tanda fathah karena dia fi'il mudhari sahih akhir yang kemasukan lam juhud. Yashrabu, dia seorang laki-laki sedang minum. Kemasukan di sini di awalnya ada lam yakun. Ya ada, maksudnya nanti berarti lam yakun liyashraba. Dia tidak minum. Lam yakun liyashraba. Jadi lam juhud, juhud artinya adalah an-nafyu. Tah tadi, kemasukan lam mukai menjadi li tah tadiya. Karena tah tadi adalah fi'il mudhari mu'tal akhir bil ya. Ketika mansub, tandanya adalah fathah. Maka menjadi li tah tadiya. Yusolli, kemasukan hatta, hatta yusolliya. Sampai dia sholat. Jadi yusolliya i'rabnya mansub dengan tanda fathah. Kenapa fathah? Karena dia fi'il mudhari mu'tal akhir bil ya yang kemasukan hatta. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah latihan atau tamrin untuk al-adawatun nasibah, untuk alat-alat yang menasabkan fi'il. Itu tamrinnya. Sekarang kita masuk ke al-adawatu al-jazimatu. Alat-alat yang bisa menjazmkan fi'il mudhari. Dan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, matajzimu fi'lan wahidan. Yang hanya menjazmkan satu fi'il. Yang kedua, matajzimu fi'laini. Itu yang menjazmkan dua fi'il. Jadi kalau untuk alat penasob, itu hanya menasobkan satu fi'il. Sedangkan untuk alat penjazm terbagi menjadi dua. Yang pertama, matajzimu fi'lan wahidan. Dia hanya menjazmkan satu fi'il saja. Sedangkan yang kedua, matajzimu fi'laini. Dia itu menjazmkan dua fi'il. Kita bahas yang pertama. Allati tajzimu fi'lan wahidan. Yang menjazmkan satu fi'il. Kaidahnya, yang menjazmkan satu fi'il mudhari, semuanya huruf. Nanti dia semuanya huruf. Semuanya adalah huruf. Yang pertama lam, artinya tidak. Lin nafyi, artinya tidak. Contohnya di sini lam yalid, ya. Lam yalid, artinya tidak melahirkan atau tidak, ya tidak melahirkan, tidak beranak. Lam yalid, aslinya adalah yalidu. Fi'il mudhari'nya aslinya yalidu. Dia fi'il mudhari' yang diakhiri oleh dal. Berarti fi'il mudhari' sahih akhir. Dan kaidahnya fi'il mudhari' sahih akhir ketika majzum, kemasukan salah satu dari alat penjazm, tandanya adalah sukun. Oleh karena itu, dalam kata lam yalid, lam yalid i'rabnya majzum dengan tanda sukun karena dia fi'il mudhari' sahih akhir. Yang sebelumnya ada lam. Contoh yang lain, lam yusolli. Yusolli adalah fi'il mudhari' mutal akhir bilya. Dia fi'il mudhari' mutal akhir bilya. Seperti yarmi. Seperti yarmi. Atau yazni. Jadi lam yusolli. Dan kaidahnya fi'il mudhari' mutal akhir bilya. Ketika dia majzum, tandanya adalah hatful akhir. Bahkan kita katakan semua fi'il mudhari' mutal akhir, baik bil ya, bil wawi maupun bil alif, ketika majzum tandanya adalah hatful akhir. Jadi semua fi'il mudhari mu'tal akhir ketika majzum tandanya adalah hatful akhir atau hatfu harfil illah, dibuang huruf ilatnya. Oleh karena itu yang aslinya yusolli, di sana setelah so, setelah lam ada ya. Ketika kemasukan lam, salah satu alat penjazm yaitu lam menjadi lam yusolli. Sehingga yusolli di sini i'rabnya majzum dengan tanda hatful akhir karena dia fi'il mudhari mu'tal akhir. Kemudian yang kedua, lamma. Lamma artinya belum. Kalau lam tadi artinya tidak, kalau lamma artinya belum. Lamma ya'lam, ya kan? Belum tahu. Lamma ya'lam. Sehingga dibaca ya'lam. Tidak boleh kita membaca lamma ya'lamu atau lamma ya'lama. Ini salah. Karena lama adalah alat penjazam, sehingga kita baca lama ya'lam. Ya'lam i'rabnya majzum dengan tanda sukun, karena dia fi'il mudhari' sahih akhir. Lama yarji, dia belum kembali. Lama yarji, jelas. Kemudian yang ketiga, alam. Alam, ini termasuk alat penjazam. Bagaimana di kitab Muyassar dimudahkan bahwasanya alam ini juga termasuk alat penjazam. Walaupun sebenarnya yang menjazamkan itu lamnya itu. Hamzahnya nanti dikatakan hamzah istifham untuk pertanyaan. Alam yaj'al, bukanlah dia apa alam yaj'al. Artinya alam nanti tidakkah, ya kan? Tidakkah. Alam yaj'al, tidaklah dia yaj'al menjadikan. Tidakkah dia menjadikan yaj'al, sehingga dibaca yaj'al. Dia i'rabnya majzum dengan tanda sukun karena dia fi'il mudhari' sahih akhir yang kemasukan alam. Alam nasroh. Jadi sama, buka. Tidakkah dia nasroh? Itu melapangkan. Dibaca nasroh karena kemasukan alam. Atau misalnya alam ya'lam bi annallaha yara, ya kan? Alam ya'lam bi annallaha yara. Kemudian yang keempat, alamma, ya kan? Belumkah alamma yahdur, belumkah datang, belumkah hadir. Alamma yahdur, ini yang keempat. Artinya belumkah kalau alamma. Yang kelima adalah lamul amri, lam amr. Lam amr adalah lam yang digunakan dia untuk memerintah, ya, lam amr, untuk perintah. Contohnya liyahruj, ya kan? Hendaknya dia keluar, liyahruj. Hendaknya dia keluar. Maka dibaca liyahruj, enggak boleh dibaca liyahruja maupun liyahruju. Karena kemasukan lam amr dan lam di sini bukan lam mukai, bukan lam mukai. Kalau lam mukai, dia menyebabkan kata setelahnya i'rabnya mansub, bukan majzum. Karena ini majzum, maka dia lamnya adalah lam amr. Yang keenam, yang terakhir, la an-nahiyatu. La yang fungsinya untuk nahi, melarang. Artinya kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia adalah jangan. La tajlis, jangan duduk. La tajlis, jangan duduk. Tajlis di sini i'rabnya majzum dengan tanda sukun karena dia fi'il mudhari' sahih akhir yang kemasukan la nahi. Mendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya alat yang menjazmkan satu fi'il ada enam. Yang pertama lam, yang kedua lamma, yang ketiga alam, yang keempat alamma, yang kelima lamul amri, lam amr, kemudian yang keenam la an-nahiyatu. La an-nahiyatu. Kita harus menghafalnya. Kita harus menghafalnya, yaitu apa? Alat-alat yang menjazmkan satu fi'il. Dan catatan bahwasannya, semua alat yang menjazmkan satu fi'il ini dihukumi huruf. Semuanya adalah huruf. Nanti berbeda dengan alat yang menjazmkan dua fi'il. Dirinci di sana. Jadi saya ulang, semua alat yang menjazmkan satu fi'il, mulai dari lam sampai la an-nahiyatu, semuanya ini huruf. Semuanya adalah huruf. Dan kaidahnya dalam bahasa Arab, semua huruf dihukumi mabni. Semua huruf itu dihukumi mabni, beda dengan isim. Isim dulu hukum asalnya adalah mu'rob. Dia bisa berubah ketika masuk ke dalam kalimat, apabila kemasukan amil, ini isim. Hukum asalnya adalah mu'rob, kecuali beberapa saja, yaitu lima isim. Yang disebutkan dalam kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, hanya ada lima isim yang mabni. Sedangkan fi'il itu hukum asalnya adalah mabni. Artinya mayoritas fi'il itu mabni. Semua fi'il madi mabni. Semua fi'il amr juga mabni. Hanya fi'il mudhari' yang mu'rob. Ini tentunya dengan catatan, apabila tidak bersambung dengan nun inas ataupun nun taukid. Jadi fi'il mudhari' terbagi menjadi dua. Yang pertama mu'rob, yang kedua mabni. Yang mu'rob ada tiga. Fi'il mudhari' yang mu'rab ada tiga. Sohi akhir, mu'tal akhir, af'alul khumsah. Fi'il mudhari' yang mabni ada dua. Yang pertama bersambung dengan nun inas. Yang kedua bersambung dengan nun taukid. Bersambung dengan nun taukid. Kalau semua huruf itu mabni. Semua huruf adalah mabni dia. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Yaitu al-adawatul jazimatu allati tajazimu fi'laini. Alat-alat penjazam yang menjazamkan dua fi'il. Di sini disebutkan ada 12. Jadi alat penjazam yang menjazamkan dua fi'il ada 12. Yang pertama adalah in. In. Yang pertama adalah in. Artinya jika. Artinya jika. Jadi yang untuk syarat. Ya, untuk syarat. Contohnya misalnya, in tajtahid tanjah. Jika engkau rajin, engkau akan lulus. In tajtahid tanjah. Kita katakan tadi bahwasanya ini in, yaitu tajazimu fi'laini. Dia menjazamkan dua fi'il. Fi'il yang pertama adalah tajtahid, fi'il yang kedua tanjah. Oleh karena itu tidak boleh kita mengatakan in tajtahidu tanjahu. Atau kita mengatakan in tajtahida tanjaha. Ini salah. Atau in tajtahidu tanjah juga salah. Yang jelas semua fi'ilnya harus dijazam. Keduanya harus dijazam. Jadi in tajtahid tanjah. Jika engkau rajin, engkau akan lulus. Jadi fi'il yang pertama adalah tajtahid. Fi'il yang kedua adalah tanjah. Fi'il yang pertama tajtahid, fi'il yang kedua adalah tanjah. Jadi semuanya i'rabnya majzum dengan tanda sukun karena fi'il mudhari' sahih akhir yang kemasukan in. In artinya adalah jika. Kemudian yang kedua adalah idma. Sama artinya, jika. Idma tata'allam tataqaddam contohnya. Idma tata'allam tataqaddam. Jika engkau belajar, engkau akan maju. Engkau akan menjadi orang yang maju, mendahului yang lain. Idma tata'allam tataqaddam. Fi'il yang pertama adalah tata'allam, yang kedua adalah tataqaddam. Untuk in, ya kan? In ini adalah huruf. Untuk in ini adalah huruf. Kemudian idma sampai ayu, nanti sampai halaman 27 yang ayu, nanti insya Allah akan disebutkan, ini semuanya isim. Kemudian yang ketiga adalah ma, artinya apa saja. Ma, ini adalah isim. Jadi in sama in adalah huruf, idma, huruf juga, ya. Idma bisa kita katakan huruf atau mungkin juga isim. Yang ketiga adalah ma, artinya apa saja, dia isim. Ma taf'al syarron tandam, contohnya di sini. Apa saja yang engkau lakukan berupa kejelekan, tandam, engkau akan menyesal. Fi'il yang pertama adalah taf'al, yang kedua adalah tandam. Fi'il yang pertama adalah taf'al, yang kedua adalah tandam. Di sini, ma-nya menjazmkan dua fi'il. Manya adalah menjazmkan dua fi'il. Kemudian yang keempat adalah man, artinya siapa saja. Man ya'mal su'an yujazabihi. Siapa saja yang berbuat kejelekan, yujazabihi, dia akan dibalas dengannya. Yujazabihi, dia akan dibalas dengannya. Fi'il yang pertama adalah ya'mal, dia majzum dengan tanda sukun. Yang kedua adalah yujaza, dia majzum dengan tanda hatful akhir. Dibuang huruf terakhir karena dia fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kemudian yang kelima mahma, artinya apa saja. Mahma tubtin tudhirhu al-ayyamu. Apa saja yang engkau sembunyikan, tudhirhu al-ayyamu. Pada suatu hari kelak engkau akan menampakkannya. Mahma tubetin, ini fi'il yang pertama tubetin, fi'il yang kedua tudahir. Fi'il yang kedua adalah tudahir. Mahma tubetin tudahirhu al-ayyam. Apa saja yang engkau sembunyikan, tudhirhu al-ayyam, kelak engkau akan menampakkannya. Semuanya i'rab fi'ilnya majzum dengan tanda sukun, karena fi'il mudhari sahih akhir. Yang keenam, mata, artinya kapan saja. Mata artinya kapan saja. Mata tadhab adhab. Kapan saja engkau pergi, saya juga akan pergi. Mata tadhab adhab. Fi'il yang pertama adalah tadhab, yang kedua adalah adhab. Aslinya tadhabu sama adhabu. Karena kemasukan mata, dan mata ini menjazmkan dua fi'il, sehingga menjadi mata tadhab adhab. Kemudian, yang berikutnya adalah ayyana. Di mana saja artinya. Artinya dia di mana saja. Ayyana. Ayyana tahsun sariratuka tuhmat siratuka. Di mana saja bagus, ya kan, baik perjalananmu, maka akan tuhmat siratuka, ya kan, akan dipuji sirohmu, perjalanan hidupmu. Dimanapun saja engkau ini baik, ya, akhlakmu, ya kan, tingkah lakumu itu baik, tuhmat siratuka, maka akan dipuji perjalanan hidupmu. Yang pertama adalah tahsun, yang kedua adalah tuhmat. Fi'il yang pertama tahsun, fi'il yang kedua adalah tuhmat. Ini semuanya fi'il mudhari, fi'il mudhari sahih akhir, yang kemasukan ayyana, sehingga i'rabnya majzum dengan tanda sukun, dengan tanda sukun. Kemudian yang kedelapan, aina, artinya sama dengan ayyana, yaitu di mana saja. Aina tadhab al ummu tadhab Maryamu ma'aha. Di mana saja ibu pergi, maka Maryam juga akan pergi bersamanya. Fi'il yang pertama tadhab, fi'il yang kedua juga tadhab. Kemasukan aina. Semuanya i'rabnya majzum dengan tanda sukun, karena fi'il mudhari sahih akhir, yang kemasukan aina. Kemudian anna, artinya sama, di mana saja. Anna yadhab al-abu yadhab aliyun ma'ahu. Di mana saja bapak pergi, Ali juga akan pergi bersamanya. Jadi anna yadhab al-abu yadhab aliyun ma'ahu. Kemudian yang berikutnya, haythuma, di mana saja, artinya haythuma tangzula tukroma. Di mana saja engkau ini berhenti, ya kan, tukroma, engkau akan dihormati. Kalian berdua berhenti, kalian berdua akan dihormati, dimuliakan. Haythuma tangzula tukroma. Fi'il yang pertama adalah tangzula, yang kedua adalah tukroma. Aslinya tangzulani, sehingga kita katakan tangzula dan tukroma ini fi'il mudhari, yaitu af'al khamsah. I'rabnya di sini majzum dengan tanda hatfun nun. Dengan tanda hatfun nun, dibuangnya huruf nun. Kemudian yang berikutnya adalah kaifama, artinya bagaimana? Bagaimana saja. Kaifama tu'amil sadiquka yu'amilka. Bagaimana engkau bermuamalah dengan temanmu, demikian juga dia akan bermuamalah denganmu. Ya, bagaimana kita berbuat dengan teman kita, demikian juga teman kita akan berbuat sesuai dengan perbuatan kita kepadanya. Fi'il yang pertama adalah kaifama tu'amil. Tu'amil i'rabnya majzum dengan tanda sukun, karena dia fi'il mudhari sahih akhir, yang kemasukan kaifama. Fi'il yang kedua adalah yu'amilka. Yu'amil di sini fi'il yang kedua. Kemudian yang terakhir ayun. Yang terakhir adalah ayun. Contohnya, ayya kitabin takro tastafid. Kitab apa saja yang engkau baca, engkau akan dapat mengambil manfaat darinya. Ayya kitabin takro tastafid. Fi'il yang pertama takro, fi'il yang kedua tastafid. Jadi ayya kitabin takro tastafid. Ayya di sini mudhaf, kitabinnya mudhaf ilaih. kitabinnya mudhaf ilaih. Oleh karena itu enggak benar apabila kita mengatakan ayya kitabin takra'u misalnya. Karena takra' di sini fi'il mudhari'nya harus majzum kemasukan ayyu. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi yaitu 12 al-adawatu al-jazimatu allati tajzimu fi'laini. Alat penjazam yang dia itu menjazamkan dua fi'il. Ada 12. Sedangkan yang menjazamkan satu fi'il ada 6. Ada 6. Kita ulang bahwasanya alat penjazam itu terbagi menjadi 2. Yang menjazamkan satu fi'il ada 6. Dari lam sampai la an-nahiyah. Semuanya adalah huruf. Sedangkan alat yang menjazamkan dua fi'il ada 12, semuanya isim, kecuali in. Saya ulang, alat yang menjazamkan dua fi'il itu ada 12. Dari in, it, ma, ma, man, mah, ma, mata, ayana, aina, anna, haithu, ma, kaifa, ma, sama, ayu. Ini semuanya adalah isim, kecuali in. In dihukumi huruf, huruf syarat. Semuanya yang lain, mulai dari it, ma, sampai ke ayu itu adalah isim. Beda dengan yang menjazamkan satu fi'il. Yang menjazamkan satu fi'il itu semuanya huruf. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk pembahasan al-adawatu al-jazimatu, alat-alat yang dapat menjazamkan fi'il, untuk poin yang kedua, yaitu allati tajzimu fi'laini, yang menjazamkan dua fi'il, bahwasanya ada pembahasan fi'il yang pertama itu dinamakan fi'il syarat. Jadi contohnya tadi misalnya, in tajtahid tanjah. Jika engkau rajin, jika engkau bersungguh-sungguh, engkau akan lulus, engkau akan berhasil. In tajtahid tanjah. In, ini namanya harfu jazmin, dia huruf untuk menjazmkan. Kemudian tajtahid ini namanya fi'il syarat. Ya, dia namanya fi'il syarat. Sedangkan tanjah ini diistilahkan jawab syarat. Jadi dia namanya jawab syarat. Jadi ada istilah in, ini dia namanya fi'il untuk syarat, ya, fi'il in ini namanya huruf syarat. Kalau in itu huruf, dia huruf syarat. Kemudian tajtahid, fi'il yang pertama ini namanya fi'il syarat. Kemudian fi'il yang kedua namanya jawab syarat. Ada istilah demikian. Kemudian catatan yang kedua, sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ketika mensarah Al-Ajrumiyah, beliau mengatakan, yaitu untuk pembahasan yang kedua, hadhil adawatu kulluha asma'un. Semua, ya kan, alat-alat yang menjazamkan dua fi'il ini semuanya adalah asma'un, isim, illa in, kecuali in. Wa ala hadha fanakulu, oleh karena itu kita katakan, in harfu syartin jazimin, yajzimu fi'laini. In ini adalah huruf syarat, sekaligus dia huruf penjazam, yaitu yang menjazamkan dua fi'il. Al-awwalu huwa fi'lu syarti, fi'il yang pertama namanya fi'il syarat, wa tsani huwa jawabus syarti, sedangkan fi'il yang kedua namanya jawab syarat. Amma ma, sedangkan ma, misalnya ada ma, untuk yang di kitab Muyassar itu nomor 3 ma. Amma ma adaha, afwan, amma ma adaha, akan tetapi yang selain in, fatakulu masalan ma, kita katakan misalnya ma, itu ismu syartin jazimin yajzimu fi'laini. Dia adalah isim syarat, sekaligus alat penjazam yang menjazamkan dua fi'il. Jadi kita katakan bahwasanya untuk pembahasan yang kedua, semua alat penjazam yang menjazamkan dua fi'il ini kita hukumi isim kecuali in. Dihukumi isim kecuali in. Kemudian Tadi kita katakan bahwasanya apabila in itu masuk ke fi'il, ya kan, fi'il mudhari, maka dia menjazmkan fi'il tersebut. Dan fi'il mudhari-nya ada dua. In itu menjazmkan dua fi'il, tentunya apabila fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari itu fi'il yang mu'rob, sehingga dihukumi majzum. Amma idza kana fi'lu syarti wa jawabu syarti fi'laini madiyaini, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Soleh Al-Faimin, sedangkan apabila fi'il syarat dan jawab syaratnya, kedua fi'ilnya adalah fi'il madi, fa'innahu yabqa 'ala bina'ihi la yataghayyaru, maka keduanya adalah mabni, tetap, la yataghayyar, tidak berubah. Jadi karena fi'il itu ada tiga, fi'il mudhari, amr sama fi'il madi, sedangkan yang mu'rob adalah fi'il mudhari saja, ini tentunya dengan catatan, apabila in itu masuk ke fi'il madi, dua-duanya misalnya fi'il madi, maka semuanya kita katakan, kita hukumi mabni. Contoh misalnya, in ijtahada zaidun najaha. Ya kan? In ijtahada zaidun najaha. Jika Zaid itu ijtahada, bersungguh-sungguh rajin atau rajin, najaha, dia akan lulus. Kita lihat ijtahada itu bukan fi'il mudhari. Ijtahada adalah fi'il madi. Demikian juga fi'il yang kedua, najaha, adalah fi'il madi. Oleh karena itu, bagaimana i'rabnya? Kita katakan dalam kalimat in ijtahada Zaidun najaha. Ijtahada di sini karena dia fi'il madi, i'rabnya maka dia mabniun alal fathi. Nanti kita katakan dia mabni dengan tanda fathah. Dalnya itu fathah. Kemudian karena dia seandainya fi'il mudhari, karena seandainya ditempati oleh fi'il mudhari itu majzum, maka ada istilah fi mahalli jazmin. Nanti kita katakan in ijtahada Zaidun najaha, ijtahada dia adalah fi'il madi. Oleh karena itu mabni fi mahalli jazmin, menempati posisinya jazm. Karena dia fi'il madi. Itu dia fi'il syarat, fi'il yang pertama. Fi'il yang kedua juga demikian, jawab syaratnya mabniyun alal fathi. Najaha itu mabniyun alal fathi. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila fi'il yang pertama itu fi'il mudhari, ya kan? Mudhari-nya itu terletak di awal, sedangkan fi'il yang kedua fi'il madi, ya sama, fi'il mudhari-nya yang mu'rob, fi'il madinya nanti yang mabni. Contohnya misalnya in tajtahid najahta. Ini boleh. In tajtahid najahta. Jika engkau rajin, engkau akan berhasil, engkau akan lurus. Maka tajtahid di sini fi'il mudhari, i'rabnya dia majzum dengan tanda sukun. Sedangkan najahta ini fi'il madi, i'rabnya apa? Mabni. Kita katakan dia mabni, ya mabniyun ala sukun, mabni dengan tanda sukun. Nanti fi mahalli jazmin, menempati posisi majzum. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nanti kita bisa mengatakan bahwasanya alat syarat, ya kan? Apabila dia masuk ke dalam isim, ke dalam fi'il, maka ada beberapa kemungkinan di sana. Yang pertama, ayyakuna mudhari aini fayajibu fihima al-jazmu. Jadi, alat-alat penjazm, atau kita katakan dia alat syarat, ini masuk ke dua fi'il mudhari. Jadi, dua-duanya itu fi'il mudhari. Fayajibu fihima al-jazmu. Maka keduanya wajib di jazm. Contohnya tadi, in tajtahid tanjah. Kemudian kemungkinan yang kedua, ayyakuna madiyaini fayubanaya. Ada kemungkinan alat-alat penjazm tersebut yang menjazmkan dua fi'il itu masuknya kedua fi'il madi. Oleh karena itu keduanya dimabnikan. Keduanya adalah mabni. Kemudian atsalithu, kemungkinan yang ketiga, ayyakuna al-awwalu madiyan. Ada kemungkinan fi'il yang pertama itu fi'il madi, wa tsani mudhari'an. Sedangkan fi'il yang kedua adalah fi'il mudhari. Fayubna al-awwalu wayujzamu al-thani. Maka yang pertama, fi'il yang pertama karena madi, maka dia dimabnikan. Sedangkan fi'il kedua karena mudhari, maka dijazamkan. Kemudian kemungkinan yang keempat, al-awwalu mudhari'un. Fi'il yang pertama fi'il mudhari, wathani madin. Sedangkan fi'il yang kedua fi'il madi. Fi'il yang kedua adalah fi'il madi. Fayujazamu al-awwalu wa yubna athani. Maka fi'il yang pertama karena mudhari' dia dijazamkan. Sedangkan fi'il keduanya dia mabni. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sedikit pembahasan untuk alat-alat yang menjazmkan dua fi'il. Sekarang, untuk pertemuan pagi hari ini, kita masuk ke at-tamrin. Pembahasan yang terakhir, at-tamrin, latihan. Yang pertama, yajlisu, kemasukan lam. Yajlisu adalah fi'il mudhari' sohe akhir, kemasukan lam. Lam adalah alat penjazm, dan lam ini huruf. Jadi semua alat yang menjazmkan satu fi'il dihukumi huruf, lam. Menjadi lam yajlis. Tidak duduk. Nah, ia jelisnya i'rabnya majzum dengan tanda sukun karena fi'il mudhari' sahih akhir yang kemasukan lam. Kemudian ta'lamu kemasukan alam menjadi alam ta'lam. Jelas, mudah ya. Ta'kulina, engkau seorang perempuan sedang makan, kemasukan alam ma menjadi alam ma ta'kuli. Alam ma ta'kuli, ta'kuli i'rabnya majzum dengan tanda hadfun nun. Kenapa hadfun nun? Karena dia fi'il mudhari af'alul khomsah yang kemasukan alamma. Kemudian tardohu, ya, tardohu engkau ridho kepada dia seorang laki-laki, kemasukan alam. Alam tadi termasuk huruf yang menjazmkan satu fi'il. Sehingga menjadi alam tardohu. Alam tardohu. Kalau dalam tardohu ada alifnya, ya, setelah do ada alif, kemudian ha. Ha'ghoib, tardohu, tetapi, akan tetapi apabila kemasukan alam menjadi alam tardohu. Langsung setelah do, langsung ha. Di sini alam tardohu, tardohunya, tardo, i'robnya majzum dengan tanda hadful akhir. Karena dia fi'il mudhari' mutal akhir bil alif yang kemasukan alam. Yaktubu kemasukan li, li di sini maksudnya lam amr. Menjadi liyaktub, hendaknya dia seorang laki-laki itu menulis. Tarji'ina kemasukan la. La di sini adalah la annahiyah. Sehingga la tarji'i, janganlah engkau seorang perempuan kembali. La tarji'i, sehingga tarji'i di sini i'rabnya majzum dengan tanda hadfun nun. Karena dia fi'il mudhari af'alul khamsah yang kemasukan la annahiyatu. Kemudian ada fi'il yahdi kemasukan alam. Jadi alam yahdi. Alam yahdi, yahdi i'rabnya majzum dengan tanda hadful akhir. Karena fi'il mudhari mu'tal akhir bil ya yang kemasukan alam. Yas'alukum. Yas'alukum kemasukan lam menjadi lam yas'alkum. Fi'ilnya adalah yas'alu karena kemasukan lam menjadi lam yas'al. I'rabnya majzum dengan tanda sukun. Yahduru kemasukan li. Li di sini maksudnya lam amr. Liyah dur, hendaknya dia seorang laki-laki hadir, datang. Tadkhuluna, af'alul khamsah, kemasukan la nahi, menjadi la tadkhulu, janganlah kalian para laki-laki masuk. Tarmi, artinya melempar, kemasukan la menjadi la tarmi, jangan melempar. Tarmi di sini, i'rabnya majzum dengan tanda hadful akhir, karena dia fi'il mudhari mutal akhir. Tad'uhu, engkau seorang laki-laki sedang menyeru dia. Kemasukan la, la nahi menjadi la tad'uhu. Wawunya dibuang. Jadi la tad'uhu. Dia majzum dengan tanda hadful akhir. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk ke halaman ke-28. Pembahasan yang terakhir untuk pagi hari ini. Ij'al marfu'an wa mansuban wa majzuman mimma ya'ti. Jadikan marfu, mansub, dan majzum dari fi'il-fi'il berikut ini. Kita lihat itu kolom yang pertama marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majzum. Yang marfu contohnya ya'tikum, ya kan? Ya'tikum, dia seorang laki-laki datang kepadamu. Kemasukan lan, ya'tikum, ya'ti ini adalah fi'il mudhari sahih, fi'il mudhari mu'tal akhir bil ya. Kemasukan lan, kaidahnya apabila fi'ilnya fi'il mudhari mu'tal akhir bil ya, ketika dia mansub tandanya adalah fathah, sehingga menjadi lan ya'tiyakum. Dia tidak datang kepada kalian. Lan ya'tiyakum. Ketika majzum tandanya hadful akhir, sehingga menjadi lam ya'tikum. Ya-nya dihilangkan. Lam ya'tikum. Kemudian di sini yang diisi ketika keadaannya mansub, lan yaj'alakum. Lan yaj'alakum. Lamnya harokatnya fathah. Dia mansub dengan tanda fathah karena fi'il mudhari' sahih akhir, sehingga marfu'nya adalah yaj'alukum. Majzumnya lam yaj'alkum. Kemudian yang ketiga, lam yarzukukum. Di sini majzum. Lam yarzukukum, yarzukukum, yarzuku i'rabnya majzum dengan tanda hadfun nun karena dia af'alul khamsah yang kemasukan lam. Sehingga ketika marfu aslinya adalah yarzukunakum. Yarzukunakum, mereka para laki-laki, ya kan, memberi rezeki kepada kalian. Yarzukunakum. Ketika mansub menjadi lan yarzukukum, hadfun nun juga. Kemudian yang berikutnya, lam yahsahu, ya kan, lam yahsahu, dia tidak takut kepadanya. Lam yahsahu, ini yahsa di sini i'rabnya majzum dengan tanda hadful akhir karena dia fi'il mudhari mu'tal akhir bil alif. Ketika marfu menjadi yahsahu, yahsahu. Ketika mansub menjadi lan yahsahu, lan yahsahu, i'rabnya dia mansub dengan tanda fathah muqaddarah. Kalau marfu'nya dengan tanda dhammah muqaddarah. Kemudian lan yad'uahu. Di sini mansub karena kemasukan lan. Marfu'nya yad'uhu. Marfu'nya adalah yad'uhu. I'rabnya dia marfu' dengan tanda dhammah muqaddarah. Karena fi'il mudhari mu'tal akhir bil wawi. Kemudian ketika dia majzum menjadi lam yad'uhu, dihilangkan wawunya, hadful akhir. Yas'alanihi, mereka dua orang laki-laki bertanya, sedang bertanya kepadanya. Yas'alanihi, di sini i'rabnya marfu' dengan tanda thubutun nun karena dia af'alul khamsah. Kemudian ketika mansub lan yas'alahu, lan yas'alahu, hadfun nun, nunnya dibuang. Ketika majzum lam yas'alahu, sama tandanya hadfun nun. Takunu adalah fi'il mudhari yang dia fi'il mudhari sahih akhir, i'rabnya marfu' dengan tanda dhammah. Ketika kemasukan lan menjadi lan takuna, i'rabnya mansub dengan tanda fathah. Kemasukan lam menjadi lam takun. Ini menjadi lam takun. Nah, tandanya adalah sukun. Karena nunnya sukun, wawunya sukun, kemudian wawunya dibuang. Bertemu dua sukun, wawunya dibuang, menjadi lam takun. Lan tadlimihi, marfu'nya adalah tadliminahu. Tadliminahu, i'rabnya marfu' dengan tanda thubutun nun. Di sini lan tadlimihi, tadlimihi mansub dengan tanda hadfun nun karena dia fi'il mudhari af'alul khamsah. Dia af'alul khamsah. Kemudian ketika majzum menjadi lam tadlimihi, sama. Tinggal lamnya saja yang beda, tandanya sama, yaitu hadfu nun, dibuangnya nun. Kemudian yang berikutnya, yanhahum, dia seorang laki-laki melarang mereka. Yanhahum, kemasukan lan menjadi lan yanhahum, mansub dengan tanda fathah muqaddarah. Ketika majzum menjadi lam yanhahum, tandanya adalah hadful akhir. Majzum dengan tanda hadful akhir. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir di sini, ketika keadaan mansub lan yarzukukum, yarzuko, dia mansub dengan tanda fathah, marfu'nya adalah yarzukukum. Majzumnya lam yarzukkum, lam yarzukkum. Demikianlah apa yang dapat kita pelajari untuk pembahasan kitab Muyassar pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita, kefahaman dan semangat sehingga kita dapat menyelesaikan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi dan kita dapat memetik faedah darinya meskipun tidak maksimal, ya kita ulang-ulang apa yang sudah kita pelajari. Ya wallahu taala alam, jika ada kesalahannya ana mohon maaf. Ya kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesi pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, belajar bahasa Arab ilmu nahwu yang diambil dari kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi bersama Ustaz Didik Syadi hafizahullahu taala. Untuk kesempatan pagi hari ini kita telah menyelesaikan pembahasan dari macam-macam alat nasab, kemudian dengan disertai latihan-latihan yang telah dijelaskan oleh Ustaz. Ustaz muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya kami membuka tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Silakan langsung menghubungi line interaktif kami di nomor telepon 081392425527. Sekali lagi untuk interaktif tanya jawab, Anda dapat menghubungi di line telepon kami di 081392425527. Kemudian untuk pesan singkat, Anda dapat melayangkannya melalui ID Yahoo Messenger kami di Kajian Jogja atau Kajian _ Jogja, dan dapat juga melalui kontak ping box yang berada di website kami di www.radiomuslim.com. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk berkaitan tentang macam-macam alat penasab. Ini Ustaz, halaman yang ke-25 dari Adawatun Nasibah. Itu ada yang tanya Ustaz, bagaimanakah membedakan antara lamukai dengan lamul jumud? Lamukai dan lamul juhud. Tafadhal Ustaz. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya perbedaan antara lamukai dan lam juhud. Untuk lam juhud disyaratkan di awal kalimat ada kata lam yakun atau makana atau ghairu kainin makuntu atau yang semisalnya. Intinya bahwasanya di dalam lam juhud itu sebelumnya ada kata-kata demikian. Ada makana, lam yakun atau yang semisalnya. Sedangkan lam mukai tidak ada. Lam mukai itu tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk lam juhud, juhud itu lin nafi, artinya dia menafikan. Sedangkan lam mukai itu artinya nanti ya, untuk atau supaya. Maka demikian perbedaan antara lam mukai dan lam juhud. Dan yang terpenting adalah apabila kita tidak mengetahui arti kalimat tersebut, maka dilihat kalau di awal kalimat ada makana atau lam yakun, kemudian setelahnya ada li misalnya. Bacaannya li misalnya makanallahu liyaghfira lahum, karena di sini ada makana di awalnya, tidaklah kita katakan liyaghfira, dibaca yaghfira, lamnya di situ lam mukai karena di awalnya ada makana, sehingga dihukumi lamnya adalah lam juhud. Wallahu a'lam. Ya baik Ustaz, demikian untuk pertanyaan pada sesi pagi ini. Untuk yang pertama, yang pertama kami silakan juga untuk para pendengar radio muslim yang mau bertanya atau untuk mencoba latihan-latihan yang terdapat di kitab Muyassar, Anda bisa menghubungi di line telepon 081392425527. Baik Ustaz, ada yang bertanya berkaitan tentang huruf-huruf bernasab dan jazimah. Apakah ini ada ketentuan khusus Ustaz, atau cara kita menghafal dan memperoleh ilmu dengan mengetahui huruf-huruf yang terdapat di kitab Muyassar? Apakah ada buku tertentu Ustaz yang menjelaskan tentang hal ini? Silakan Ustaz. Untuk buku tertentu yang menjelaskan apa saja kata dalam bahasa Arab yang termasuk huruf, yang termasuk isim, atau yang termasuk fi'il, wallahualam, Anda belum mengetahuinya, mungkin ada juga, tapi saya lupa judulnya. Intinya bahwasanya ketika seorang dia baru mempelajari bahasa Arab, kemudian dia mengetahui alat penasab dan alat penjazam, cukup dia hafalkan yang ada di situ, ini cukup untuk bermanfaat baginya, dan ini menjadi dasar ketika dia nanti mempelajari kitab-kitab yang lebih lanjut, wallahualam. Ya baik, sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita cukupkan kajian di kesempatan pagi hari ini karena keterbatasan waktu. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembahasan belajar bahasa Arab di esok hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang ingin mendapatkan rekaman, Anda bisa langsung mendownload kajian-kajian belajar bahasa Arab ini dari pertemuan pertama hingga pertemuan kemarin di website kami di www.radiomuslim.com. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf. InsyaAllah ta'ala kita akan berjumpa kembali pada esok hari. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.